Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kita bisa kembali dipertemukan pada kesempatan kali ini. Dan mohon maaf, hari ini kita mulai agak lambat dan nanti kita akan selesai jauh lebih cepat karena ada uzur syar'i yang mendesak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang sedikit ini dan semoga Allah berkahi dan semoga Allah memberikan pahala kepada hadirin sekalian atas pengertiannya. Dan hadirin yang Allah muliakan, ibu-ibu sekalian, kembali kita bersama kajian kita agar kita bisa lebih bertakwa kepada Allah, agar kita bisa lebih baik lagi dari hari ke hari, agar iman kita bertambah dan agar kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Lihat bagaimana para nama-nama besar dari para wanita di masa-masa lalu, sebut saja Ummu Ma'bad bin Ka'ab bin Malik al-Ansariyah. Beliau di antara wanita yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap hadis beliau itu diriwayatkan kembali atau dibacakan dan diamalkan, beliau dapat pahala, hadirin. Dan itulah wanita-wanita hebat di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sepanjang sejarah. Dan di antara yang meriwayatkan hadis dari beliau adalah anak beliau. Anak beliau namanya Ma'bad bin Malik al-Ansari. Jadi bayangkan kalau ibunya punya ilmu, maka ia bisa mendidik anak, ia bisa menyampaikan ilmu itu kepada anaknya, ia bisa menjadi bagian dari kesolehan anaknya. Dan bukankah itu pahala besar, itu kenikmatan, itu kebahagiaan, itu keberkahan, dan itu adalah sikap menunaikan tanggung jawab kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Wal mar'atu ra'iyatun mas'ulatun 'an baiti zawjiha wa auladi." Wanita itu penanggung jawab dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rumah mereka dan anak-anak mereka. Jadi sebuah keberuntungan, kebahagiaan ketika kita bisa mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, bisa mengurus anak kita sehingga kebutuhan dunia akhiratnya terpenuhi, dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai wanita yang menunaikan tugas dan tanggung jawabnya. Dan semoga kita semua bagian dari mereka tersebut, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu pentingnya belajar, oleh karena itu pentingnya menuntut ilmu sebagaimana mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Dan hadirin Allah muliakan, kita kembali melanjutkan sedikit apa yang disampaikan oleh para ulama kita tentang pembatal-pembatal amalan, tentang sebuah konsep bahwa kita ini jangan memfokuskan semua konsentrasi kita pada amalan itu saja. Tapi yang jauh lebih penting, kita harus berpikir, kita harus fokus bagaimana amal itu diterima, bagaimana amal itu terjaga dari segala hal yang bisa mencederai, merusak dan membatalkan amal itu sendiri. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan secara singkat tentang riya yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat salah satu pembatal-pembatal amal, perusak-perusak amal. Dan ini perlu ibu-ibu waspadai, karena perusak amal yang satu ini pun seringkali berkembang di tengah dunia ibu-ibu sekalian. Tapi gak semua tentu saja, dan banyak sekali ibu-ibu yang sudah menjaga diri, dan itu yang patut kita syukuri dan kita harus terus jaga. Perusak amal itu bernama Al-Man. Al-Man, apa Pak Ustadz? Man, yaitu mengungkit-ungkit kebaikan, mengungkit-ungkit amal soleh, dan mengungkit-ungkit pemberian dan sedekah yang sudah kita berikan. Hadirin Allah muliakan, Allah berfirman tentang hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman, hadirin sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian merusak, membatalkan dan menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya. Dengan menyebut-nyebutnya. Dan menyakiti perasaan si penerima. Jadi kita sebut-sebut dan kita sakiti perasaan penerima. Kita kasih sih ke dia, tapi di waktu yang sama kita sakitin juga perasaan dia. Kita ungkit-ungkit. Coba posisikan diri kita. Kalau kita dikasih terus ini orang ngungkit-ungkit pemberiannya, kita nyaman apa enggak? Kita merasa nyaman atau kita sakit hati? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merusak pahala kalian, membatalkan pahala kalian, menghilangkan pahala kalian dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit, dan menyakiti perasaan si penerima. Apa kelanjutan ayat tersebut? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Orang yang seperti itu seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, karena ingin dipuji. Karena riya dan karena ingin dipuji. Jadi orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya itu seperti orang yang beramal riya. Hadirin Allah muliakan, riya. Jadi kalau kita ungkit-ungkit pemberian kita, itu seperti kita beramal ingin dipuji oleh orang, riya. Kenapa demikian? Karena sama-sama tidak menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menginginkan kampung akhirat, kehidupan akhirat. Artinya Allah mengatakan orang yang suka mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan penerima, orang yang kita kasih, itu ada masalah dengan niat kita. Orang yang ikhlas enggak mungkin nyebut-nyebutin, ngungkit-ngungkit pemberiannya. Makanya hati-hati banget nih buat kita semua, buat ibu-ibu sekalian. Kalau udah beramal, kalau udah berbuat baik, kalau mungkin udah ngasuh, kalau mungkin udah ngerawat seseorang, kalau mungkin udah nyekolahin orang atau nyekolahin seorang anak, kalau mungkin udah kasih infak sedekah, jangan pernah ngungkit-ngungkit dan jangan pernah menyakiti perasaan penerimanya. Jangan jaga lisan kita. Karena mengungkit-ungkit itu adalah ciri ketidakikhlasan. Indikasi ada yang tidak beres dengan niat kita. Itu poin. Jangan pernah. Jangan pernah ngungkit-ngungkit. Karena saya kan udah bantu kamu selama ini. Jangan bilang demikian. apalagi kita jadi ibu, jangan ungkit-ungkit kebaikan kita sebagai ibu ke anak kita, gak perlu hadirin. Waktu kamu sakit, siapa yang peduli sama kamu? Mama kan? Jangan bilang demikian. Kecuali kalau kita meniatkan edukasi. Sebagaimana Nabi pernah mengangkat beberapa hal yang beliau lakukan di hadapan kaum Ansar setelah perang Hunain. Tapi bukan maksudnya al-man wal-adha. Tapi dalam rangka mengingatkan kaum Ansar tentang sebuah hakikat, mengedukasi beliau, mengedukasi mereka, mengingatkan tentang rasa syukur, dan itu tugas seorang Nabi dan Rasul, dan terbukti hasilnya efektif. Tidak ada kaum Ansar yang tersinggung, tidak ada kaum Ansar yang merasa tersakiti, justru kaum Ansar merasa bersalah dan menangis dan mengatakan bahwa keutamaan Allah dan Rasulnya jauh lebih besar daripada apa yang disebutkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tujuan kita mengedukasi, mengingatkan, boleh. Tapi kalau tujuan kita terbawa perasaan baper, kesal, justru kita harus evaluasi diri. Jangan-jangan saya, okay, dia salah, tapi saya juga mungkin gak ikhlas bantu dia. Dan hadirin yang Allah muliakan, tolong kita perhatikan baik-baik. Dalam hidup ini Allah akan uji kejujuran kita. Masih ingat surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3? Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir, ayat 2 dan ayat 3, apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengungkapkan keimanan mereka, menyampaikan keimanan mereka, mendeklar keimanan, mengklaim keimanan mereka, dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia berpikir ini hanya tentang sebuah klaim, ini hanya sebuah tentang pengakuan tanpa ada ujian? Lalu apa keterangan Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya? Coba lihat hadirin, apa ayat berikutnya? Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat dari kehidupan dunia. Kata Allah, "Wa laqad fatanna alladziina min qablihim." Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. "Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibiin." Dan Allah akan melihat, dan pasti Allah akan lihat siapa yang jujur dan siapa yang berbohong dan menjadi pembohong. Allah akan uji. Allah ingin lihat kejujuran kita. Allah akan uji keikhlasan. Allah akan uji benar gak kalau kita bantu orang itu ikhlas, benar gak kalau kita jadi istri itu ikhlas, benar gak kalau kita jadi ibu itu ikhlas, benar gak kalau kita jadi anak itu ikhlas? Allah kan uji. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka dibiarkan begitu saja mengklaim diri mereka beriman, diri mereka ikhlas, diri mereka tulus, wa hum la yuftanun, dan mereka gak diuji? Allah akan uji. Sehingga terbukti siapa ibu-ibu yang jujur dan siapa ibu-ibu yang berbohong. Dan salah satu bentuk ujiannya, coba ingat baik-baik, salah satu variannya, kebaikan kita dibalas dengan air tuba, kebaikan kita dibalas dengan sebaliknya, susu yang kita kasih dibalas dengan air tuba. Kalau itu kita alami ketika kita berinteraksi dengan suami kita atau anak kita atau orang tua atau mertua atau kakak atau adik atau tetangga atau sahabat atau anak sambung atau anak asuh, atau karyawan atau staff kita atau asisten kita atau personal asisten kita atau sekretaris kita atau orang yang lama dengan kita bertahun-tahun, mungkin ART kita atau driver kita, kebaikan kita selama ini dibalas dengan hal yang tidak menyenangkan, dibalas dengan hal yang gak nyaman. Kebaikan kita selama ini dibalas dengan pengkhianatan. Maka itu adalah ujian kejujuran dari Allah. Ujian kejujuran. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20. Menjelaskan tentang interaksi antar kita. Interaksi antar kita. Bahwa di antara kita itu fitnatan atas birun. Atas birun wa kana rabbuka basira. Allah katakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan, dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian, fitnah sebagai ujian. Ujian apa? Ujian kesabaran. Atas birun wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu Maha melihat. Rabbmu Maha melihat. Jadi hadirin Allah muliakan, dan interaksi itu ujian. Maka segala dinamika dalam interaksi sosial itu ujian kesabaran, ujian keikhlasan, ujian kejujuran. Dan salah satu dinamika dalam interaksi adalah ketika kebaikan kita bertepuk sebelah tangan, ketika kebaikan kita dibalas dengan keburukan, ketika kesetiaan kita dibalas dengan pengkhianatan, ketika kejujuran kita dibalas dengan kebohongan. Pada saat itu terjadi, ingatlah Al-Furqan ayat 20, ingatlah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, ini adalah ujian kejujuran. Maka tidak heran ketika itu terjadi, salah satu gejolak dalam diri yang diprovokasi oleh syaitan, diprovokasi oleh hawa nafsu, bagaimana kita mengungkit apa yang sudah kita kasih. Jadi ketika kebaikan kita dibalas dengan keburukan, itu syaitan dan hawa nafsu akan mendorong kita untuk ungkit kebaikan Anda. Ungkit kebaikan Anda, serang dia dengan mengungkit kebaikan Anda, biar dia malu, biar dia tahu diri. Ketika kejujuran kita dibalas dengan kebohongan, ungkit kebaikan Anda itu. Nanti kita dibisikkan begitu tuh. Ketika kesetiaan dibalas dengan pengkhianatan, ungkit jasa-jasa Anda. Ungkit pemberian Anda selama ini. Serang dia. Kan makanya bilmani wal adha. Karena orang kalau diungkit-ungkit itu gak nyaman. Hadirin Allah muliakan. Maka jangan sampai terprovokasi. Minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Dan sadarlah, yaqadhah, kata Al-Imam Al-Qayyim dalam Madarijus Salikin, kita harus sadar, yaqadhah, sadar bahwa ini adalah bagian dari ujian. Yang dinilai itu bukan poin A, poin B, poin C, poin D, bukan. Tapi yang diuji, yang dinilai adalah kejujuran kita dan kesabaran kita. orang-orang yang ikhlas dan jujur tidak akan menggunakan pintu mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang. Tapi orang-orang yang tidak ikhlas, ia akan menggunakan pintu itu, bahkan mungkin dari awal. Jadi gak usah nunggu air susu dibalas air tuba, dari awal pun dia akan ungkit-ungkit. Makanya Allah katakan, seperti orang yang memberi dan berinfak dan dalam kondisi riya kepada manusia, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir, seperti orang yang berinfak dengan kondisi riya mengharapkan pujian orang dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Coba kita evaluasi Ibu sekalian, bagaimana kita menjadi seorang istri. Tapi aku kan sudah baik, betul, baik penting. Aku sudah berkhidmat sama suamiku, alhamdulillah. Aku sudah berikan hak-haknya, kebutuhan-kebutuhan suamiku, alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, untuk siapa kita lakukan ini semua? Sudahkah kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala? Atau kita punya kepentingan? Kita mengharapkan feedback dari suami kita. Coba kita lihat bagaimana kita bersama anak-anak kita. Tapi aku udah didik Pak Ustadz, aku udah sekolahkan sekolah yang terbaik, aku udah ini, aku udah ini, aku udah ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, untuk siapa kita lakukan ini semua? Apakah untuk Allah Subhanahu wa taala? Atau untuk diri kita pribadi sebagai seorang ibu yang ingin diangkat-angkat? Seorang ibu yang ingin diagungkan oleh anaknya, dari anaknya. Seorang ibu yang ingin dipuji dan dipuja oleh anak-anaknya. Coba kita evaluasi diri kita. Aku tuh udah baik sama mertua Pak Ustaz, tapi mertuaku kelewatan. Alhamdulillah sudah baik sama mertua. Untuk siapa kita lakukan itu? Apakah untuk Allah? Atau agar disayang oleh mertua kita dan kita gak mendapatkan itu, akhirnya kita berontak. Hadirin, ini bukan tentang beramal, berbuat baik, tapi ini tentang mengapa kita berbuat baik. Makanya kan pembahasannya bukan, ini bukan tentang sebatas beramal, tapi bagaimana menjaga amal tersebut dari perusak-perusaknya, dan ini perusaknya. Ini perusaknya. Saya rasa cukup sampai di sini, hadirin sekalian, ibu-ibu, dan mohon maaf sekali lagi tidak ada sesi tanya jawab pada kesempatan karena ada hal yang sangat urgent pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih atas perhatian dan pengertian, dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.